Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya. Sepenuh jaga, wahai sahabat. Berjumpa dengan